Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Kita masuk pada rukun Islam yang terakhir, yaitu yang kelima, faqala al-muallif al-syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, wa dalilul hajji qawluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan dalil bahwasannya haji adalah termasuk daripada rukun Islam adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait, haji ke Baitullah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu manusia yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang ingkar tidak mau melaksanakan haji atau mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ghani, maha kaya, tidak butuh kepada alam semesta ini. Walaupun semua orang tidak ada yang melaksanakan ibadah haji, tidak akan mengurangi kerajaan dan kekuasaan Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Ayat ini merupakan dalil tentang haji ke Baitullah, dan bahwasannya haji ke Baitullah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dengan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Asyarah, penjelasan, yaitu penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang ucapan penulis di atas. Idda'al Yahudu annahum muslimun, orang-orang Yahudi mereka mengaku muslimun. Orang-orang Yahudi mengaku bahwasanya mereka itu muslim. Wa annahum ala dini Ibrahim, dan mereka mengaku bahwasannya mereka itu berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Akan tetapi pengakuan sekedar pengakuan la yakfi, tidak cukup. Harus ada bukti. Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahu bidzak. Semua para pemuda mengaku kekasihnya Laila, karena Laila adalah bunga desa. Semua ngaku, para pemuda. Tetapi Laila tidak mengakuinya. Maka sekedar pengakuan la yakfi, tidak cukup. Famtanahumullahu jalla wa ala fi hadhihi al-ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang Yahudi dengan ayat ini. Wa qala, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan haji ke Baitullah adalah kewajiban yang harus ditunaikan manusia terhadap Allah, yaitu barang siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang mengingkarinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada alam semesta ini. Fa in kuntum muslimina fahajju. Maka kalian wahai Yahudi, kalau kalian ngaku muslim, hajilah. Li'anna Allah faradha hajjal bait 'alal muslimin, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji ke Baitullah bagi kaum muslimin. Fa ila lam tahujju wa abaitumul hajja fa hadza dalilun 'ala annakum lastum muslimin. Dan kalau seandainya kalian tidak mau haji dan enggan melaksanakan haji, maka ini dalil bahwasanya kalian itu bukan muslim. Walaupun ngakunya muslim, berada di atas agama Nabi Ibrahim, tetapi tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang haji ke Baitullah, maka lastum muslimin, kalian bukan muslim. Walastum ala millati Ibrahim, dan kalian bukan berada di atas agamanya Ibrahim. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang ingkar, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala membahas ayat di atas kata per kata. Wa qawluhu walillah, firman Allah Subhanahu wa taala walillah, ai hadza fardun wa haqqun wa wajibun lillahi subhanahu wa taala lan nas. Maknanya adalah ini adalah kewajiban dan keharusan yang harus ditunaikan manusia lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu hajj, hajjul bait, maknahu fil lugha al-qasdu. Al-hajj maknanya secara bahasa adalah al-qasdu, hajjul bait. Itu qasdul bait. Secara bahasa maknanya al-qasdu, menuju. Al-hajju syar'an, sedangkan haji secara syariat, qasdul ka'batil musyarrafah wal masyairil muqaddasah fi waqtin makhsusin li ada'il ibadati makhsusatin wa hiya manasikul hajj. Haji secara syariat adalah qasdul Ka'bah, bermaksud menuju ke Ka'bah al-musyarrafah yang dimuliakan, wal masyairil muqaddasah, dan juga tempat-tempat penunaian manasik haji seperti Safa dan Marwa. Nah, kemudian Arafah, Muzdalifah, Mina dan seterusnya. Ini masyairul hajj, tempat-tempat ditunaikannya manasik haji. Jadi haji secara syariat adalah bermaksud menuju Ka'bah yang dimuliakan dan juga tempat-tempat untuk menunaikan manasik haji al-muqaddasah, tempat-tempat yang disucikan. Itu tempat-tempat manasik haji fi waqtin makhsusin, dikerjakan di waktu yang khusus, yaitu di bulan-bulan haji. Li ada'i ibadatin makhsusatin, untuk menunaikan ibadah-ibadah yang khusus. Ibadah-ibadah yang khusus, ada tawafnya. Dan seterusnya. Wahiyya manasikul hajj. Ibadah-ibadah yang khusus yaitu manasik haji. Ini makna haji secara syar'i. Kemudian wa qauluhu hajjul bait ay al-Ka'bah. Firman Allah Subhanahu wa taala hajjul bait. Al-bait di sini maknanya Ka'bah al-musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan. Wa ma haulaha minal masya'ir tabi'un laha. Sedangkan yang sekitar Ka'bah dari masya'ir haji, tempat-tempat menunaikan manasik haji, ini mengikuti na'am al-Ka'bah, tabi'un laha, mengikuti. Itu ketika ibadah haji tidak hanya dituju al-bait atau Ka'bah, tetapi tempat-tempat manasik haji yang lain juga na'am didatangi dan dilakukan manasik haji di tempat-tempat tersebut. Alhasil makna hijul bait, al-bait maknanya adalah al-Ka'bah. Dan tempat-tempat yang lain dari manasik haji itu mengikuti. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wa qauluhu man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Hadza bayanu syartil wujub. Ini penjelasan syarat wajibnya. Wa huwal istita'atul badaniyyah wal istita'atul maliyah. Syarat wajib haji adalah kemampuan secara fisik dan juga kemampuan secara materi. Fisiknya mampu, materinya mampu, maka dia wajib haji. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak wajib. Nah, badannya mampu, fisiknya mampu, tapi enggak punya ongkos, tidak wajib. Taib. Al-istita'atul badaniyatu bi an yakuna qadiran 'alal mashyi war-rukubi wal intiqali min baladihi ila Makkah. Jadi maksud dengan kemampuan fisik adalah dia mampu untuk berjalan atau berkendaraan dan berpindah dari negerinya menuju ke Mekah. Fi ayyi makanin minal ard, dimanapun posisi dia di atas muka bumi ini, baik dia di ujung timur dunia atau ujung barat dunia, ujung selatan atau ujung utara dari dunia ini, nah, dimanapun dia berada, kalau dia mampu secara fisik dan juga secara materi untuk menuju ke Mekah, maka dia wajib menunaikan ibadatul hajj, ibadah haji. Hadhil badaniyah, ini yang dimaksud dengan kemampuan secara fisik. Yakhrujul ajizu ajzan mustamirron, keluar dari kemampuan fisik orang yang tidak mampu, yang ketidakmampuannya ini adalah ketidakmampuan yang mustamirron, yang terus menerus. Kal marid maradun muzminan, contohnya orang yang sakit, yang sakitnya itu sakit yang muzmin, sakit yang terus menerus, yang sudah ada vonis dari dokter ini kecil kemungkinan sembuh. Ini yang seperti ini tidak mampu. Yang seperti ini tidak mampu secara fisik. Wal kabiril haram, contoh orang yang tidak mampu juga adalah al kabir al haram, orang yang tua renta, ini pun tidak mampu, dikategorikan tidak mampu, apalagi sudah enggak bisa jalan, nah, atau tidak bisa bergerak, tidak bisa bangkit dari ranjangnya, sudah tua renta. Maka ini masuk kategori al-ajiz, yang tidak mampu, maka tidak wajib baginya. Fahadza laysa 'indahu istita'atun badaniyah, maka yang seperti ini dia tidak memiliki kemampuan fisik. Fa in kanat 'indahu istita'atun maliyah, orang yang tidak memiliki kemampuan fisik, kalau dia punya harta, punya kemampuan harta, fa innahu yunibu man yahujja anhu hajjatal Islam, maka dia mewakilkan orang lain untuk menghajikan dirinya hajjatal Islam. Nah, haji Islam. Itu haji yang merupakan rukun Islam. Ini bagi orang yang tidak memiliki istita'ah badaniyah, tidak memiliki kemampuan fisik tetapi memiliki kemampuan materi. Dokter tua renta tapi uangnya banyak. Maka apa, mewakilkan ke orang lain untuk dihajikan. Atau dia orang yang sakit, masih muda tapi sakit. Dan sakitnya ini sakit yang muzmin, yang terus menerus. Tapi uangnya banyak, mampu secara materi, maka dia mewakilkan ke orang lain untuk menghajikan dirinya. Amal istita'atul maliyatu fahiyya tawaffurul markab alladhi yanquluh. Adapun kemampuan materi adalah kemampuan yang na'am bisa menghasilkan atau mengantar dia ke tempat menunaikan ibadah haji, yaitu ke Baitullah. Tuwaffirul markab alladhi yanquluh, yang bisa untuk membiayai dia ke tempat penunaian ibadah haji, baik membiayai transportasinya, bekal, makanan dan seterusnya. Ar-rahilatu awi sayyarah, baik kendaraan tunggangan atau sayyarah mobil, awi tayyarah atau pesawat, awil bakhirah atau kapal laut dan yang lainnya dari jenis-jenis transportasi yang bisa mengantarkan dia ke tempat menunaikan manasik haji. Kullu waktin bihasabihi, dan setiap waktu itu ya, sesuai dengan kondisinya. Jalur udara tidak aman misalkan, tapi mampu lewat jalur laut dan jalur laut aman, maka wajib lewat jalur laut. Nah, atau sebaliknya jalur laut tidak aman, ombak besar misalkan dan seterusnya, sedangkan jalur udara aman, maka wajib dia melalui jalur udara bila dia mampu. Kullu waktin bihasabi, setiap waktu sesuai dengan kondisinya. Ada yang lewat laut, ada yang lewat darat, ada yang lewat udara, ada yang mungkin pakai kendaraan hewan tunggangan, kuda, keledai atau unta dan seterusnya. Ada yang naik mobil. Nah, wa yakunu 'indahu malun yastati'u an yuwaffira lahu al-markab alladhi yamtatihi li ada'il hajj, dan dia memiliki harta yang hartanya tersebut mampu untuk menghasilkan markab, kendaraan atau yang semisalnya, alladhi yamtatihi, yang bisa dia naiki, li ada'il hajj, untuk menunaikan ibadah haji. Wa aidan, dan juga azad yakunu indahu zadun wa nafaqatun lahu fis safari dhahaban wa iyaban, dan juga hartanya tersebut bisa untuk bekal selain untuk transportasi tadi juga untuk bekalnya. Dia memiliki bekal dan juga nafkah untuk dirinya selama dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, dhahaban wa iyaban, pulang pergi. Kalau mampunya hanya bekal perginya maka na'am, belum dikatakan mampu karena harus dia memiliki kemampuan nafkah atau zad, dhahaban wa iyaban, pulang pergi. Waliman yamunuhum, dan juga hartanya yang dia miliki itu sudah cukup untuk menanggung kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yakunu indahum kifayatuhum ila an yarji'a ilaihim, yang mau melaksanakan ibadah haji ini, dia mampu untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya sampai dia kembali dari ibadah haji. Fazad ma'nahu, maka azad bekal di sini maknanya an yakuna indahu ma yakfihi fi safari, dia memiliki harta yang cukup untuk perjalanannya pulang pergi. Wa yakfi man yamunu min auladihi wa walidayhi wa zaujatihi, dan cukup untuk biaya kebutuhan anak-anaknya dan kedua orang tuanya dan istrinya. Wa kullu man talzamuhu nafaqah, dan semua orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi hartanya cukup untuk pulang pergi dan juga cukup untuk ditinggalkan untuk keluarganya, anak istrinya, orang tuanya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yu'minu lahum ma yakfihim, yang mempersiapkan harta untuk keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya, na'am, dengan cukup. Dia cukupkan dulu untuk jangka waktu, na'am, sampai dia kembali dari ibadah haji. hatta yarji'a ilaihim, sampai dia kembali kepada keluarganya. Ba'da ta'mini sadadi duyun, tetapi juga selain tadi cukup untuk pulang pergi, kemudian cukup untuk bekal di sana dalam perjalanan dan di sana, kemudian juga cukup untuk kebutuhan keluarganya selama ditinggal, ya. Juga harta yang dia miliki itu setelah dilunasinya hutang-hutang, apabila dia memiliki hutang. In kana alaihi duyun, kalau dia memiliki hutang. Yakunu hadzal mal fadilan ba'da sadadi duyun, sehingga harta ini yang dia gunakan untuk ibadah haji adalah harta lebih. Harta lebih setelah dia menunaikan hutang-hutangnya, melunasi hutang-hutangnya. Dan sampai dia melaksanakan ibadah haji tetapi masih na'am terlilit taib hutang. Nah, maka yang demikian keliru. Maka kata Syekh di sini, ba'da ta'mini sadadi duyun in kana alaihi duyun. Yakunu hadzal mal fadilan ba'da sadadi duyun. Maka harta yang dia gunakan untuk ibadah haji adalah harta lebih setelah dia melunasi hutang-hutangnya. Fa idza tawaffara hadza fayakuna hadza huwa sabil. Kalau dia terpenuhi hal-hal di atas tadi, maka inilah sabil. Inilah yang dikategorikan dia mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Azad warrahilah, yaitu azad bekal dan juga rahilah, kendaraan. Kama fi hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini penjelasan ringkas tentang firman Allah Ta'ala, man istata'a ilaihi sabila, yaitu barang siapa yang mampu untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Kemudian waman lam yastati', adapun orang yang tidak mampu, kata Syekh, aiman laisa indahu zad, yaitu orang yang tidak memiliki bekal, wala rahilah, dan tidak memiliki kendaraan, atau tidak mampu membayar kendaraan. Falaysa alaihi hajjun, maka tidak ada kewajiban haji atasnya. Li'annahu ghairu mustati', karena dia tidak mampu kategorinya. Fasyartu wujubil hajji wal istita'ah, maka syarat wajibnya haji adalah al-istita'ah, kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Walamma kana al-hajju yu'ta ilayhi min ba'idin min kulli aqtaril ard min kulli fajjin 'amiq, dan ketika haji itu na'am didatangi dari tempat yang jauh, dari setiap penjuru bumi, dari setiap penjuru yang jauh, min kulli fajjin 'amiq, wa yahtaju ila mu'nah, dan juga haji ini membutuhkan mu'nah, bekal, biaya, ongkos. Wa fihi masyaqqa wa ta'ib, dan juga dalam melaksanakan ibadah haji itu na'am ada masyaqqah dan ada ta'ib, ada rasa berat dan juga ada rasa lelah, letih, ya. Wa qad yasulu fihi akhtar, dan kadang-kadang dalam melaksanakan ibadah haji itu harus menghadapi akhtar, bahaya-bahaya yang dihadapi. Famin rahmatillah, maka termasuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, an ja'alahu fil umri marratan wahidatan. Allah mewajibkan haji ini bagi setiap orang hanya sekali dalam seumur hidup. Dikarenakan tadi ibadah haji ibadah yang berat, butuh kemampuan harta dan fisik, ya. Nah, butuh biaya ongkos, kemudian juga manasik-manasiknya melelahkan, ya, meletihkan, dan kadang-kadang harus menghadapi akhtar, sebagian mara bahaya, ya. maka termasuk daripada rahmat Allah kepada hambanya adalah Allah hanya mewajibkan haji sekali seumur hidup. Wa mazada 'alaiha fa huwa tatawwu'. Adapun selebihnya adalah sunnah. Kalau dia mampu lagi haji, apalagi mungkin setiap tahun, maka itu adalah hukumnya sunnah. Hadza min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, ini termasuk daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hayas lam yujibuhu 'alal muslimi kullasanah, di mana Allah tidak mewajibkan haji bagi setiap muslim setiap tahun, tidak. Tetapi hanya sekali dalam seumur hidup. Ini rahmat dari Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada 'alaikumul hajja fahajju. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah kalian. Qala al-Aqra ibn Habis radhiyallahu taala anhu, maka Aqra bin Habis dia berkata, akulla sana ya Rasulullah, apakah setiap tahun haji itu wahai Rasulullah? Fasakata anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Tsumma aada su'al, kemudian Aqra bin Habis mengulangi pertanyaannya. Fasakata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun masih diam. Tsumma aada su'al, kemudian mengulangi lagi pertanyaannya. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berbicara tentang agama kecuali dengan wahyu. Kalau belum datang wahyu, beliau diam. Nah, ketika ditanya, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Beliau diam. Diam. Kemudian yang ketiga kalinya beliau mengatakan, faqala Nabi SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau aku bilang iya, maka akan menjadi wajib. Enggak bisa kita bayangkan kalau wajibnya setiap tahun. Sekali seumur hidup aja berat. Kalau aku katakan iya, kata Rasulullah, maka akan menjadi wajib. Walimastata'tum, maka sesuai kemampuan kalian. Alhajju marratan wahidatan, maka haji adalah sekali saja dalam seumur hidup. Famazada fahuwa tatawwu', adapun selebihnya maka itu adalah sunnah. Hadza min rahmatillah. Kemudian kata Syekh, ini termasuk daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Sudah masuk Isya ya? Mana Madin? Sudah masuk? Masuk belum? Baik, kalau sudah masuk waktu Isya, kita skor dengan azan Isya. Kita lanjutkan ba'dal azan, setelah azan. Masih tersisa 2 atau 3 paragraf lagi. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, wa qawluhu subhanahu wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan firman Allah Ta'ala, wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang ingkar, kafir atau mengkufuri, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Fihi dalilun 'ala anna man imtana'a 'anil hajji fa huwa yaqdiru wa lam yahujja fa innahu kafir. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasannya orang yang enggan melaksanakan haji dan dia mampu melakukannya tetapi tidak melakukan haji, maka dia kafir. Bisa kafir kecil, bisa kafir besar yang mengeluarkan dia dari Islam. Akan menjadi kafir kecil ketika dia tidak mau melakukannya karena malas. Mampu, tapi malas. Maka ini kufrun ashar, kafir kecil, yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau dia menentang wajibnya haji, maka ini kufrun akbar, kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebagaimana akan dijelaskan oleh Syekh. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya orang yang enggan melaksanakan haji padahal dia mampu, tetapi tidak berhaji, maka dia kafir. Lian Allah qala wa man kafara, karena Allah berfirman wa man kafara, barang siapa yang mengkufuri. Ai man aba an yahujja wa huwa qadirun alal haji, yaitu barang siapa yang dia enggan untuk haji padahal dia mampu untuk haji. Fa inna hadza kufrun, maka ini kekufuran. Qad yakunu kufrun asghara, kadang-kadang kufur kecil, yaitu ketika dia melakukannya karena malas. Dia meyakini ini wajib. Ini wajib tapi malas. Takut miskin, ya. Nah. Maka ini kufur kecil, tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Faman tarakahu jahidan, adapun yang kedua, barang siapa yang meninggalkannya karena jahid, karena menentang liwujubihi, menentang wajibnya haji. Haji itu enggak wajib. Nah. Menentang wajibnya, hadza kufrun akbar bi ijma'il muslimin. Maka ini hukumnya kafir besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bi ijma'il muslimin, sesuai dengan ijma' kaum muslimin, tidak ada perselisihan. Kalau sudah ijma', berarti tidak ada perselisihan. Ini orang yang menentang wajibnya haji, maka dia kafir. Kafir yang mengeluarkan dia dari Islam. Amma man i'tarafa biwujubihi, adapun orang yang meyakini kewajibannya, haji itu wajib. Wa tarakahu takasulan, tetapi dia meninggalkannya karena malas. Fahadha kufrun asghar, maka ini kafir kecil. Walakin, kalau kafir kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Walakin akan tetapi, idza tuwfiya wa kana lahu malun, orang seperti ini yang malas-malasan tadi, dia sudah mampu tapi malas-malasan, apabila dia meninggal dunia dan dia memiliki harta, fa innahu yahujju min tarikatihi, maka orang seperti ini dihajikan dengan harta peninggalannya. Li'annahu dainun 'alaihi lillahi 'azza wa jall, karena ini adalah hutang yang dia harus tunaikan kepada Allah 'azza wa jall. Semasa dia sehat, semasa dia mampu, semasa dia masih hidup, dia mampu, hartanya banyak, tetapi enggan haji, malas. Maka ketika dia meninggal dunia, hartanya masih ada, maka orang seperti ini dihajikan dengan harta peninggalannya. Tentunya yang melakukannya adalah ahli warisnya. Li'annahu dainun 'alaihi lillahi 'azza wa jalla, karena ini hutang. Hutang yang wajib dia tunaikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-ayatu fiha wujubul hajj, dan ayat ini, yaitu ayat di atas tadi, di dalamnya terdapat faedah wajibnya haji. Wa huwa ruknun min arkanil Islam, dan haji termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Kemudian kata Syekh, wa bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu ruknun min arkanil Islam fi hadis Jibril. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasannya haji adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam dalam hadis Jibril. Hadis Jibril, hadis yang ma'ruf, ya. Nah. Yang juga dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis yang kedua, hadis Jibril. Rasulullah SAW ditanya, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam wahai Muhammad. Maka beliau menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah, wa tutiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian engkau menegakkan salat, kemudian engkau menunaikan zakat, kemudian engkau melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir engkau menunaikan haji ke Baitullah. Dijelaskan dalam hadis Jibril. Wa fi hadis Ibnu Umar, demikian pula dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar. Bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara, di antaranya ini. Nah, haji ke Baitullah. Wa qad furidal hajju fis sanati at-tasi'ati ala qaul. Kapan diwajibkannya ibadah haji? Dikatakan oleh Syekh di sini, telah diwajibkan ibadah haji itu di tahun yang ke-9. 9 Hijriah. Ala qaul, menurut satu pendapat. Artinya di sini ada perselisihan tentang kapan diwajibkannya haji. Satu pendapat dikatakan bahwasanya wajibnya haji itu atau turunnya wajib haji itu adalah pada tahun yang ke-9. Walam yahujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sanah. Tetapi di tahun itu, di tahun yang ke-9, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan ibadah haji. Di tahun yang itu beliau belum melaksanakan ibadah haji, padahal sudah diwajibkan. Wa innama hajja fi sanatil lati ba'daha fi sanatil ashir. Hanya saja beliau melakukan haji di tahun berikutnya, yaitu di tahun yang ke-10. 10 Hijriah. Limadha? Kenapa beliau tidak haji di tahun yang ke-9 tetapi hajinya di tahun yang ke-10? Lianna sallallahu alaihi arsala aliyan yunadi finnas fil musim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk mengumumkan di depan manusia, ya, di musim haji atau di tempat haji. Naam. Beliau telah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengumumkan. Apa isi pengumumannya? Alla yahujja ba'da hadzal 'am musyrik. Wala yatufu bil baiti uryan. Tidak boleh melaksanakan haji setelah tahun ini seorang yang musyrik. Wala yatufu bil baiti uryan, dan tidak boleh orang yang telanjang tawaf di Baitullah setelah tahun ini. Falamma muni al musyrikun wal urah min al hajj fil 'amil 'ashir, hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada. Maka ketika telah dilarang orang-orang musyrikun dari melaksanakan haji, dan juga orang-orang yang uryan, orang-orang yang telanjang dilarang untuk tawaf di Baitullah, maka setelah itu di tahun yang ke-10 barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji yang kita kenal dengan hajjatul wada, haji wada. Nah, Rasulullah SAW hanya sekali dalam melakukan ibadah haji, yaitu hajjatul wada', haji wada'. Baik, selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang ucapan penulis, wa dalilul hajji qauluhu taala walillahi 'alan nasi hajjul baiti in man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah. Sehingga dengan selesainya penjelasan ini, maka selesai dari al martabatul ula min maratibi dinil Islam. selesai dari tingkatan yang pertama dari tingkatan-tingkatan dinul Islam. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya dinul Islam ada 3 tingkatan. Tingkatan agama Islam ada 3. Yang pertama al-Islam dan sudah selesai penjelasannya. Yang kedua al-Iman yang insyaallah pada pertemuan berikutnya kita jelaskan. Kemudian yang ketiga al-Ihsan. Tayyib barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.